Konsultasi Syariah. Hukum membaca hamdalah seusai sholat. Pertanyaan, ada orang seusai sholat baca hamdalah, apakah ada dalilnya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Zikir yang diajarkan Nabi SAW seusai sholat adalah membaca istighfar dan bukan hamdalah. Thauban radhiyallahu anhu menceritakan, setiap kali Rasulullah SAW selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali, lalu membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Al-Walid, yaitu perawi hadis, bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana cara beristighfar? Beliau mengatakan, cukup kamu mengucapkan, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Dan kami tidak pernah menjumpai riwayat yang mengajarkan bahwa seusai sholat dianjurkan untuk membaca hamdalah. Bukankah seusai sholat kita boleh membaca apapun? Benar, bahwa seusai sholat, orang boleh melakukan kegiatan apapun di luar sholat. Nabi SAW menyebutkan, Miftahus sholati tuhur, wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim. Yang artinya, kunci sholat adalah bersuci. Yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram dan yang menghalalkannya adalah salam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Yang dimaksud boleh melakukan kegiatan apapun di luar sholat adalah kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Namun jika kegiatan itu dikaitkan dengan sholat, seperti zikir setelah sholat, kewajiban kita adalah mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Karena itu, dalam hal ini, seseorang tidak boleh berkreasi, seperti membuat zikir sendiri atau kegiatan sendiri yang tidak sesuai dengan praktek Nabi SAW. Ketika seseorang melakukan sesuatu secara berulang-ulang, bisa dipastikan dia melakukannya karena dilandasi latar belakang tertentu. Terdapat kaidah yang menyatakan, apabila sesuatu itu berulang, maka dia menjadi aturan. Si A setiap sholat langsung beristighfar 3 kali. Ketika ditanya, mengapa Anda lakukan itu? Si A menjawab, seperti ini yang diajarkan Nabi SAW. Si B, setiap selesai sholat, selalu membaca hamdalah, baru istighfar. Ketika ditanya, mengapa Anda baca hamdalah seusai sholat? Jawab si B, sudah kebiasaan. Ini sebagai rasa syukur karena sudah diberi kesempatan untuk sholat. Atau jawaban semisalnya. Jika alasannya hanya kebiasaan, seharusnya kita ikuti kebiasaan Nabi SAW dan bukan membuat kebiasaan sendiri. Jika alasannya karena bersyukur kepada Allah, alasan ini tidak tepat. Dengan pertimbangan, pertama, Nabi SAW adalah orang yang paling pandai bersyukur. Namun beliau tidak membaca hamdalah seusai sholat. Kedua, jika kita membaca hamdalah seusai sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah, seharusnya kita juga melakukan yang sama untuk ibadah lainnya, sehingga kita baca hamdalah setiap selesai ibadah apapun. Namun realitanya, untuk ibadah yang lain, mereka tidak membaca hamdalah. Mengapa setelah sholat istighfar? Mengapa kita harus beristighfar setelah sholat? Bukankah sholat itu ibadah? Mengapa kita istighfar seusai ibadah? Karena kita sangat yakin, dalam ibadah sholat yang kita lakukan, sangat rentan dengan kekurangan. Dan kita mohon ampun atas semua kekurangan yang kita lakukan ketika sholat. Hadirkan perasaan semacam ini ketika Anda membaca istighfar setelah sholat, agar ucapan istighfar kita lebih berarti. Demikian, Allahu A'lam.